yang dzaraf kan? Dzaraf. Hah? 40 hari, itu 40 hari. Hari kan keterangan, ya. Arba'una yauman. Jadi dia yauman dibaca mansub sebagai apa? Doro. Sebagai itu doro. Hah? Apa? Tamis. Wih. Kok bisa? Tamis itu apa? Menjelaskan satu yang belum jelas. Mana yang belum jelas? Arba'una. Arba'una apa? 40. Jelas enggak? Belum jelas. Masih apa? Samar. Ya toh? Berarti yauman sebagai apa? Tamyiz. Nah, sebagai tamyiz. Makanya tadi kan dorof itu ada yang mutasharif, ada ghairu mutasharif. Ini yang mutasharif atau ghairu mutasharif? Mutasharif karena dia bisa sebagai apa? Selain dzaraf. Di sini sebagai apa? Tamyiz. Itu menjelaskan sesuatu yang kurang jelas. 40 apa? Oh, 40. Berarti yauman sebagai tamyiz. Nah, kalau ada angka, nah ingat ada tadi hukum apa? Ada dan ma'dud. Masih ingat kan? Ada dan ma'dud. Nah, ingat ma'dud. Berapa hukumnya tadi? 3. Kalau 3 sampai berapa? 10 jin. 11 sampai 99 man. 100 sampai 1000 min. Nah, itu. Ini jin man min. Man. Man. Kenapa? 11 sampai 99. Berarti man mufrad mansub. Arba'una yauman. Man, itu mufrad mansub. Nomor 5, fahimtu fahman. Mana yang mansub? Fahman. Sebagai apa? Apa? Maful mutlak. Apa itu? Sebagai apa? Negas atau penekan. Menekankan apa? Fi'il. Menekankan fi'il. Fi'ilnya mana? Fahim tu. Saya paham benar-benar. Paham. Jadi fahman sebagai apa? Maf'ul mutlak. Ya. Terus nomor 6. Mas Rois. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Apa dia? Dan pada hari kami mengumpulkan mereka semua. Mana yang mansub? Jami'an. Sebagai apa? Jami'an. Sebagai? Sebagai apa? Jami'an sebagai apa? Udah sampai belum belajarnya? Oh belum, yeah. Yang sampai aja. Yang lain. Selain jami'an. Yauma sebagai apa? Apa tadi? Yauma sebagai apa? Sebagai dzaraf atau maful fi? Ya? Dzaraf atau maful fi? Hah? Yauma itu dzaraf atau maful fi? Maful fi. Sama aja lah. Sama aja. Dzaraf itu ya maful fi. Sama aja ya. Sebagai maful fi atau dzaraf ya. Makanya dibaca apa ini? Mansub ya. Pada hari ya. Pada hari kami mengumpulkan mereka semua. Nomor 7 Mas Patra. Wa makanu zalimin, dan tidaklah mereka itu apa berbuat zalim. Yang masuk mana Mas Patra? Zalimina sebagai apa? Khobar apa? Kana. Sebagai apa? Khobar kana. Isim kananya mana? Wawu, mereka kan? Wawu kanu, kan ada wawu ya? Itu sebagai isim kana. Khobarnya mana? Zolimina. Mansub tidak? Mansub. Tandanya apa? Ya, dia jamak mudzakkar salim. Ya, tapi halaman 13. Nomor berapa? 8. Mas Edi. Laja'alakum ummatan wahidatan. Ya, benar-benar Allah menjadikan kalian umat yang satu. Yang mansub yang mana? Ya. Yang masuk ummatan sebagai apa? Benar-benar dia yaitu Allah menjadikan kalian umat yang satu. Ummatan sebagai apa? Benar-benar dia yaitu Allah menjadikan kalian umat yang satu. Yang mansub yang mana? Mas Edi? Yang mana Mas? Yang mansub? Ya, ummatan sebagai apa? Menjadikan kalian umat yang satu. Sebagai? Ja'ala itu apa ja'ala? Fi'il. Fi'il toh, kalau ada fi'il harus ada fa'il. Pelakunya siapa? Tersembunyi. Kum sebagai apa? Maf'ul bih objek. Terus ummatan? Objek juga. Objeknya ada berapa? Dua. Jadi ummatan sebagai maf'ul bih. Kum juga maf'ul bih. Bisa enggak objeknya dua? Bisa. Kalau wahidatan sebagai apa? Naat atau si sifat. Ummatan sebagai apa tadi? Maf'ul bih, objeknya. Nah, ja'ala itu objeknya berapa? Ja'ala itu objeknya dua. Kalau ja'ala itu objeknya berapa? Dua, itu artinya menjadikan. Objeknya berapa? Dua. Di sini kum sama apa? Ummatan. Tapi kalau ja'ala itu artinya menciptakan, objeknya satu. Jadi dalam bahasa Arab, ja'ala itu artinya ada yang menjadikan, ada apa? Menciptakan. Kalau artinya menjadikan, objeknya berapa? Dua. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Itu apa? Ja'ala artinya menciptakan atau menjadikan? Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Menciptakan atau menjadikan? Menciptakan. Objeknya berapa? Ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Menciptakan ya? Objeknya berapa? Satu ya? Satu atau dua? Ini ja'il apa? Ya. Gimana? Kalau tadi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, berarti objeknya berapa? Satu ya. Tapi kalau ada ayat apa? Gimana? Yang itu? Ya ayyuhanna subudu rabbakum alladhi alladhi ja'ala lakumul ardo firoshan. Nah itu. Kalau itu objeknya berapa? Dua. Berarti artinya menjadikan. Jadi ja'ala itu ada objeknya satu, ada objeknya dua. Nah, di antara kesesatan orang-orang apa itu? Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Nah, mereka menafsirkan kalau ja'ala itu artinya apa? Menciptakan. Padahal ja'ala dalam bahasa Arab ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Jadi banyak contohnya orang yang menyimpang karena tidak paham bahasa Arab. Yang ke-9, fa asbahu khosirin, maka mereka itu asbahu apa? Pada waktu subuh merugi gitu. Maka mereka itu pada waktu subuh merugi karena subuh enggak datang. Bukan maksudnya ini bukan pada waktu subuh, tapi apa? Menjadi ya. Jadi kan sudah kita sampaikan asbaha, kemudian teman-temannya itu bisa bermakna apa? Menjadi. Fa asbahu, maka mereka itu menjadi apa? Khosirin. Khosirin apa? Merugi. Yang mansub mana? Khosirina. Apa tanda mansubnya? Ya, dia jamak mudzakkar salim. Mengapa kok dia mansub? Sebagai apa? Objek maful bih. Khabar apa? Khabar dari asbaha. Asbaha saudaranya kana wa inna. Asbaha saudara kan kana ya. Kan khabar kana kan mansub kan? Jadi khosirina sebagai khabar asbaha. Asbaha itu temannya kana. Fa asbahu khosirin. Nomor 10, Mas Fatih. 10 ya. Ubudu Rabbakum. Yang mansub yang mana? Rabbah sebagai apa? Sembahlah Rabb kalian. Oke. Maf'ul. Maf'ul apa? Bih. Oke, maf'ul bih atau apa? Objek. Sembahlah. Siapa yang disembah? Rabb kalian. Rabbah. Makanya dibaca man sub maf'ul bih harus apa? Mansub. Ubudu ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il madi atau mudhari? Ubudu madi atau mudhari? Amar. Hah? Amar. Amar. Ada pelakunya tidak? Ada fa'ilnya tidak? Fa'il. Hah? Ubudu ada enggak pelakunya? Setiap ada fi'il harus ada fa'il. Nah, ini pelakunya siapa? Wawu, huruf wawu, lakunya itu wawu. Fa'ilnya mana? Wawu. Mana wawunya? Ubudu, ada wawunya tak? Nah itu, sebagai apa dia? Fa'il. Lakunya kok wawu? Gak usah dipikir deh. Mengwawu, mengwawu. Mengenahwu itu kayak gitu. Pelakunya apa? Wawu. Yang penting kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya apa? Ya dicari apa yang ada gitu kan. Yang ada apa di situ? Wawu. Ya sudah pelakunya wawu. Enggak usah dipikir. Wawu jadi pelaku. Bingung enggak? Nah, ya enggak usah dipikir. Malah bingung. Pelakunya wawu. Intinya kalau ada fiil pasti ada fa'il. Wawu itu mewakili siapa? Kalian. Kalian lah. Ubudu Rabbakum. Jadi Rabbah sebagai maf'ul bih. Yang ke-11, Mas Agus. Wa huwal haqqu musaddiqal lima. Dan dia itu apa? Al-Qur'an maksudnya. Itu adalah benar. Musaddiqan membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya gitu ya. 5 titik-titik. Yang mansub yang mana? Mas Agus. Musaddiqo sebagai apa? Nah ini sebagai apa ya? Ini Al-Quran ya, Irob Al-Quran. Kira-kira apa yang cocok? Musaddiqon, mengapa mansub? Dan dia itu Al-Quran itu benar ya, membenarkan apa-apa yang titik-titik sebelumnya, maksudnya kitab-kitab yang dahulu. Apa ini kira-kira yang pas? Musaddiqon, apa? Maf'ul apa? Banyak atau maf'ul? Maf'ul bi atau maf'ul li'ajli atau maf'ul ma'a atau maf'ul mutlak? Mutlak? Maf'ul mutlak gunanya untuk apa? Mempertegas. Kalau maf'ul mutlak itu kan dari masdar. Ini bukan masdar. Ini isim fa'il, ya kan? Musaddiq itu dari kata apa? Saddaqo. Kalau orang yang membenarkan namanya musaddiq. Musaddiq. Berarti isim fa'il. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau yang asalnya dari isim fa'il bisa jadi maf'ul apa tadi? Hal. Ada enggak, ada enggak yang lain? Yang dari isim fa'il. Hah? Ada enggak yang lain? Selain hal. Yang dari isim fa'il apa tadi? Ada tak? Ayo dibuka. Yang apa tadi? Dari isim fa'il. Kaidahnya tadi. Hal. Halaman 63 tuh. Selain itu ada enggak? Yang dari isim fa'il gitu ada enggak selain itu? Enggak ada ya? Ya sudah, belum. Ya sudah, berarti sebagai apa tadi? Hal. Sebagai apa? Nah, kalau maf'ul li'ajli bisa enggak? Maf'ul li'ajli itu apa? Menerangkan sebab, berhubungan dengan hati. Iya tuh? Maf'ul li'ajli berupa apa? Master tuh? Nah, berarti yang paling dekat ya sebagai apa? Hal. Keadaan. Menerangkan siapa? Sahibul hal. Sahibul halnya al-haqqu. Ya. Al-haq. Ma'rifat tenagi loh. Al-haq. Ma'rifat ada alif lam. Lu fi'ilnya mana gitu ya? Kan katanya hal itu menerangkan si pelaku atau objek ketika terjadinya perbuatan. Ini mana fi'ilnya gitu ya? Itu ya. Memang kalau Al-Quran i'rabnya agak susah ya. Tapi insya Allah itu apa? Hal. Memang kadang gitu ya. Seperti wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, itu mengapa kok dibaca mansub kata Syaikh Utsaimin ya, sebagai hal. Di mana fi'ilnya gitu. Memang kalau Al-Quran kadang apa istilahnya? Sastranya tinggi ya. Agak susah. Jadi kalau belajar lebih tinggi lagi insya Allah bisa. Kita lanjutkan yang ke-12. Khalaqas samawati wal ardo. Apa artinya? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang mansub yang mana? Mas Anam. Mas Anam. Mana Mas Anam? Yang mansub yang mana? Khalaqas samawati wal ardo. Yang mansub? Samawati. Samawati mansub? Masa? Ya? Masa sih? Ya? Masa mansub? Kan samawati. Ti kan? Wal ardo. Dan samawatinya enggak jadi mansub. Mansub enggak? Ya? Kan kasrah tadi ya. Iya kan? Kasrah itu. Mansub enggak? Mansub. Mansub. Kok bisa? Ada alif. Ada alif. Terus maksudnya gimana? Kalau enggak ada alif enggak mansub gitu. Hah? Halaman 13. Oh iya. Maksudnya apa? Ya, ini khalaqa itu apa fi'il kan? Iya. Aktif apa pasif? Khalaqa artinya apa? Menciptakan. Berarti kalau ada fi'il harus ada fa'il. Pelakunya siapa? tersembunyi dia, ya, kembali kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti as-samawati sebagai apa? Allah yang menciptakan langit. Berarti langit sebagai objek makhluk bi. Mansub tidak? Mansub. Berarti ini benar apa salah? Benar. Benar. Kok bisa? Kan katanya harus mansub. Mansub kan apa tandanya? Fathah. Fathah. Nah, itu kan nikasro. Tapi sama 13. Kalau nama 13 kenapa? Oh, ternyata dia adalah jamak muannas salim. Kalau mansub tandanya kasro. Nah, itu kan mansub enggak berarti? Mansub. Tandanya apa? Kasro. Sebagai maf'ul bih, ya. Dia jamak muannas apa? Salim. Ada lagi yang lain yang mansub? Wal ardu. Kenapa? Atof. Ada wa. Wa itu artinya dan. Jadi yang benar wal ardu atau wal ardi? Karena namanya atof itu mengikuti yang di sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya as-samawati berarti wal ardu. Dodi. Kan mengikuti sebelumnya. Yang sebelumnya apa? As-samawati yang kasro. Berarti wal ardu. Dodi. Do. Kok bisa? Hah? Karena yang diikuti itu apanya? I'rabnya. Samawati itu mansub. Maka al-ardu juga mansub. Jangan karena ya samawati. Jadi walakos samawati wal ardi. Bagus ya? Kleru. Salah. Yang betul samawati wal ardu. Nah, gitu. Kayaknya bagus deh samawati wal ardi. Nah, gitu ya. Padahal salah ya. Yang betul apa? Wal ardu. Nah, dia mansub mengikuti sebelumnya. Atof ya. Ya, nomor 13. Nomor 13 ini Mas siapa ini? Anas. Nah, ini Mas Anas. Kemana teman-temannya? Kok habis? Pada pergi. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Artinya apa? Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini. Maksudnya negeri apa? Mekah. Ini doanya Nabi siapa? Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini ke Mekah baladan aminan. Itu negeri yang aman. Ya, aminan itu aman. Yang mansub yang mana Mas Anas? Beda soal. Soal. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Mana yang masuk? Baladan sebagai apa? Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Baladan yang masuk betul sebagai jadikanlah ija'al. Ija'al isim fi'il. Fi'il apa? Amar. Ada enggak pelakunya? Ya. Tersembunyi siapa? Anta. Tersembunyi dong. Terus hadza sebagai apa hadza? Kalau ada fi'il, sudah ada fa'il, kira-kira butuh apa lagi? Objek, ya. Objeknya mana? Hadza. Ya, fi mahali apa tadi? Nasbin sebagai maf'ul bi, ya. Karena dia mabni ya, hadza mabni. Terus baladan sebagai apa baladan? Maf'ul bi juga, maf'ul bi yang kedua. Karena ja'ala itu arti apa tadi? Bisa objeknya berapa? Dua. Kalau artinya menjadikan. Ini kan sama artinya menjadikan, jadikanlah. Berarti objeknya berapa? Dua. Jadi hadza itu objek yang pertama. Baladan objek yang kedua. Aminan sifat dari mana? Baladan ya. Aminan negeri yang aman. Ya Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Terus gimana ayatnya? Wajnubni wabaniya anak budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan patung, itu saja takut terjerumus dalam perbuatan syirik. Itu saja Nabi Ibrahim, ya, apalagi kita. Makanya kata Ibrahim At-Taimi, wa man ya'manil bala ba'da Ibrahim. Ya. Siapa yang bisa merasa aman dari bahaya syirik setelah Nabi Ibrahim? Maka tidak selayaknya seorang muslim itu merasa dirinya aman dari dosa syirik. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jangan merasa kita ini bersih dari dosa syirik. Karena perbuatan syirik itu banyak, di antaranya syirik dengan hati, misalnya riya. Itu termasuk syirik. Dan dosa syirik lebih besar daripada dosa besar. Yang ke-14. Nah, ini belum datang pelajarannya. Ya, enggak apa-apa, kita bahas aja. Ya Abu Bakrin, artinya apa? Wahai Abu Bakar. Mana yang masuk? Aba sebagai munada. Apa namanya? Munada, yaitu yang diseru. Beda kan? Oh, beda. Oh, beda nomor. Cetakan baru, cetakan lama. Yang cetakan lama nomor 25. Ya, di sini nomor 14. Ya Abu Bakrin. Aba sebagai apa? Munada. Ya. Munada itu yang diseru. Mansub tidak? Mansub. Tanda mansubnya apa? Alif. Karena dia asmaul khomsa. Ya Aba Bakrin. Jadi jangan antum bilang ya Abu Bakrin atau ya Abi Bakrin. Salah. Yang betul apa? Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Aba sebagai munada, yaitu yang di seru. Nanti insyaallah sampai pelajarannya. Nomor 15. Ya. Mas Fahrudin. 15. Wah, beda ya namanya. Nomor 15 di sini wa 'allama Adamal asma'a, dan mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Allah kepada siapa? Adam. Apa yang diajarkan? Nama-nama, semua nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Yang masuk mana, Mas Farudin? Asma'a. Itu aja atau ada yang lain? Adam masuk enggak? Adam. Adam, Adama. Masuk tidak? Masuk, masuk kan? Kan fathah. Wa 'allama Adamal. Adama itu mansub. Asma'a juga mansub. Sebagai apa? Mengajarkan. Berarti itu fi'il. Fi'il apa namanya ini dulu kita pelajari? Butuh objek tidak? 'Allama, artinya mengajarkan. Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi itu yang butuh objek. Berarti ada sebagai apa? Maf'ul bih yang pertama. Asma'a sebagai maf'ul bih yang kedua. Fa'allama adamal asma'a kullaha. Nomor 16. Ini juga ayat Al-Qur'an. Wa ba'as fihim rasulan, ya. Doanya Nabi Ibrahim, ya. Mas Irfan, yang mansub mana, Mas Irfan? Rasulan. Sebagai apa? Mahbul bih, ya. Dan bangkitkanlah atau utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Oh, berarti rasulan itu mansub sebagai maf'ul apa? Maf'ul bih, objek, ya. Mudah kan? Mudah. Kalau tahu artinya, ya. Kalau enggak tahu artinya, ya susah. Gimana biar tahu artinya? Ya kayak kalau ayat Al-Qur'an ya lihat terjemah. Ya. Kalau yang lainnya ya lihat terjemah kalau ada. Ya. Nah, makanya beli buku terjemah sama beli buku asli kan ada tuh kitab Arab apa misalnya pelajaran apa misalnya Sarah Usul Salasah Syaisemin kan ada terjemahnya. Penjelasan tiga landasan utama. Punya buku asli sama terjemah. Nah, itu kan bisa dilihat. Itu memudahkan ya, di antara supaya cepat apa namanya? Punya kosakata. Nomor 17. Mas Dwiki. Shalaitu jalisan. Saya salat jalisan. Oh, jalisan duduk. Mana yang mansub Mas Dwiki? Jalisan. Sebagai apa? Hal. Hal. Karena dia menerangkan siapa? Menerangkan? Menerangkan sholat. Menerangkan si pelaku. Pelakunya siapa? Tuh saya. Ketika saya sholat sambil duduk. Berarti jalisan sebagai apa? Hal. Saya sholat sambil duduk. Ya. Ya. Nomor 8. Belas. Ya. Kuntu ikroman lil ustadi. Mas Hamzah, Mas Hamzah. Ada Mas Hamzah? Gak ada. Tadi ada. Mas, apa ya? Gana, Mas Gana. Kuntu ikroman lil ustadi. Yang mansub yang mana, Mas? Ya. Ikroman sebagai apa? Saya berdiri memuliakan ustaz. Sebagai ikroman memuliakan. Kan banyak tuh depan tuh ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul li'a. Jadi ada maful ya tinggal dipilih kan. Nah, kira-kira mana yang cocok gitu kan? Dijodohkan gitu loh, ya, menjodohkan, memuliakan. Nah, saya berdiri memuliakan ustaz. Boleh nggak berdiri memuliakan orang? Makruh. Ya. Maful apa? Ma'ah. Apa maful ma'ah itu? Yaitu isim yang disebutkan untuk menjelaskan suatu yang terjadi bersamaan dengannya gitu. Kalau maful ma'ah kan ada wawunya tuh. Wawu ma'iyah. Ada enggak wawunya di sini? Enggak ada, berarti bukan maful ma'ah, ya. Saya berdiri memuliakan ustaz. Titik-titik. Titik-titik. Saya berdiri titik-titik memuliakan ustaz. Titik-titiknya apa? Saya berdiri titik-titik memuliakan ustaz. Titik-titiknya apa kira-kira? Saya berdiri titik-titik memuliakan ustaz. Apa titik-titiknya? Kira-kira apa? Saya berdiri titik-titik memuliakan ustaz. Apa? Untuk atau karena berarti apa itu namanya? Mafuli ajli. Maful apa? Li ajli. Keterangan apa? Sebab. Ya. Nomor 19. Mas Ari, Mas Ari. 19. Sumtu Syahro Ramadana. Mana yang masuk Syahro sebagai apa? Dzaraf zaman atau maf'ul Fi. Maful apa? Fi. Baik. Keterangan apa ini? Waktu ya. Maful fi. Sumtu, saya puasa pada bulan Ramadan. Syahro, sebagai maful apa? Fi. Nomor 20 apa itu? Wala tashtaru bi ayati samana qalila, ini itu ayatnya. Dan janganlah apa? Menjual ayat-ayatku dengan harga yang qalila itu sedikit. Apa maksudnya samana qalila? Harga yang sedikit itu dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya itu harga yang sedikit. Jadi bukan berarti harganya sedikit, oh berarti enggak apa-apa. Kalau dikasih apa duitnya banyak gitu. Nah, ini kan bukan harga sedikit gitu. Katanya orang-orang liberal itu kan. Menjual ayat-ayat Allah kan enggak, yang enggak boleh dengan harga yang sedikit. Berarti kalau harganya banyak boleh gitu. Wah, ngawur banget. Bukan gitu. Setamaan kalian itu dunia dan seisinya. Artinya tidak boleh menjual ya, apa namanya, menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai apa namanya, sarana untuk meraih kepentingan-kepentingan apa? Dunia. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Mana yang masuk? Mas samanan qalila. Kira-kira sebagai apa ini samanan? Jangan membeli ya dengan ayat-ayatku harga yang rendah. Ya. Samanan, kira-kira sebagai apa? Hah? Apa? Hal? Penegas. Penegas itu apa? Maful mutlak. Apa? Sebagai apa kira-kira? Tashtaru, isim fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Wawu. Nah, wawunya itu fa'il. Kira-kira ada apa lagi? Kalau sudah ada fi'il, ada fa'il, butuh apa? Maful bi. Berarti samanan sebagai maful bi. Objek ya, sebagai apa? Objek. Ya. Objek maful bi. Qalilan sebagai apa? Sifatnya atau na'at. Biayati jer majrur ya. Kalau dalam istilah i'rab, jer majrur itu apa? Muta'alik ya, berkaitan dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Biasanya dengan yang sebelumnya. Istilahnya muta'alik, berkaitan. Jer majrur. Ya, kita coba lagi ya. Semakin banyak latihan, insyaallah semakin banyak pengalaman. Gitu? Iya. Kita butuh banyak pengalaman. Makanya orang itu kemana-mana alasannya apa? Cari pengalaman. Nah, itu. Kita cari pengalaman dengan mengerjakan latihan. Nomor 21. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ada enggak yang mansub? Ada. Yang mana? Khutuwati. Kok bisa mansub? Dia adalah jama' mu'anas salim. Mansub dengan apa? Kasroh. Mengapa dia mansub? Maful bih sebagai objek. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Berarti khutuwati sebagai maful bih ya. Bisa kan? Baik. Nomor berikutnya, ja'ala lakumul ardo firosan. Tadi sudah ya. Ja'ala itu fi'il. Butuh objek tidak? Butuh berapa objeknya? Dua ya. Ardo dan firosan sebagai maf'ul bih. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Itu ja'ala objeknya berapa? 2. Nomor 23, wadzkurullaha dzikran katsira. Artinya apa? Dan ingatlah atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Mana yang mansukh? Ya? Dzikran. Sebelumnya ada enggak? Lafzul jalalah Allah. Uzkurullaha. Mengapa dia mansub? Maf'ul bi objek. Objek harus ingatlah Allah, ya kan? Zikron sebagai apa ini? Maf'ul mutlak. Maf'ul apa? Mutlak. Uzkuru fi'il diper apa namanya? Dijelaskan apanya ini? Jenisnya zikron. Bagaimana zikirnya? Zikir yang banyak. Berarti maf'ul apa? Mutlak. Untuk menjelaskan apa? Jenis zikron katsir. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak banyaknya. Yang nomor 24, waman ahsanu minallahi dinan, dan siapakah yang lebih bagus ya daripada Allah agamanya. Maksudnya agama Allah itu yang paling bagus, itu agama Islam ya. Nah, mana yang masuk dinan? Mengapa dia masuk tam Tamyiz. Sudah tak? Sudah. Termasuk mumayyiz yang tersirat atau tersurat? Tersirat. Tamyiz ya. Sudah tak? Menjelaskan sesuatu yang kurang jelas. Nomor 25, fasajadu, maka mereka itu sujud. Siapa? Para malaikat. Ketika diperintahkan sujud, para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Iblis malaikat bukan? Bukan, dia dari bangsa jin ya. Tapi dulu kumpulnya bersama malaikat. Ketika diperintahkan sujud, tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis. Mana yang masuk? Iblis ya. Mengapa dia masuk? Sebagai apa tadi? Mustasna, yaitu yang dikecuali. Kan hukum yang keberapa ini? Satu, dua, tiga. Sempurna positif atau sempurna negatif atau tidak sempurna? Sempurna positif. Mereka sujud, berarti kan ada yang dikecualikan darinya, itu mereka. Gitu? Mereka-nya kan ada. Sajadu illa iblisa, berarti wajib dibaca lah. Mansub. Ya, kita lanjutkan aja ya. Nanggung masih dikit lagi. Nomor 26, inna abdallahi ibna umar. Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar. Ya, perhatikan di sini mana yang mansub? Abda sebagai isim inna. Ada lagi yang mansub? Ibna sebagai apa? Badal sebagai apa? Badar. Sesungguhnya Abdullah itu adalah anaknya siapa? Umar. Ibna itu badal dari ibn Abda. Badal apa? Pengganti ya. Presiden Jokowi. Badalnya mana? Jokowi. Ustadz Ahmad. Badalnya Ahmad. Badal itu yang di belakang ya. Abdullah anaknya Umar, berarti badannya anaknya Umar. Ibnu. 27, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdi isim fi'il. Fi'il apa? Amar, perintah ya. Berarti ini isinya apa? Doa ya. Karena ini kita kepada siapa? Allah ya. Kalau perintah dari bawah ke atas namanya apa? Doa ya. Ini doa isinya. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Objeknya mana objek? Hah? Nanya sebagai apa nah? Fa'il. Kok fa'il? Maf'ul bih. Pelakunya itu siapa? Ihdi. Siapa yang disuruh? Antah. Antah. Antahnya tersembunyi. Tunjukilah engkau ya Allah kepada saya. Berarti nanya sebagai maf'ul bih. As-sirata sebagai maf'ul bih juga yang ke dua. Objeknya ada berapa? Dua. Mustaqim. Sifat dari sirat. Nomor 28, inna nasrullahi qaribun. Mana yang mansub? Nasro sebagai apa? Isim inna. Sesungguhnya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Inna nasrullahi qarib. 29, arba'ina lailatan. 40 malam. Mana yang mansub? Lailatan sebagai apa? Tamyiz. Ini masuk hukum apa tadi? Adad. Ya, hukum adad dan mahdud tadi itu. Adadnya berapa? Arba'in. Mahdudnya lailatan. Hukum yang berapa ini? 1 2 3. Yang pertama itu kalau 3 sampai 10. Apa? 10 jin. Yang kedua 11 sampai 99 man. Yang ketiga 100 sampai 1000 min. Ini apa? Man, mufrad mansub. Ya, 11 sampai 99. Arba'ina lailatan. Baik, yang terakhir inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Sesungguhnya kami mengutus engkau yaitu Muhammad dengan kebenaran. Basyiran ya, membawa berita gembira. Yang mansub yang mana? Ka. Ka-nya sebagai apa? Arsalnaka, kami mengutus kamu. Berarti ka-nya sebagai maf'ul bi. Basyiran sebagai apa? Sebagai hal. Keadaan dari siapa? Ka. Yaitu sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dalam keadaan sebagai pemberi peringat, apa namanya, kabar gembira. Hal ya, hal dari ka. Karena itu maf'ul bih. Coba nanti kita lanjutkan yang satu kurang seperempat sih. Ya, nanti kita lihat kira-kira kalau bahas mansubat susah ya, kita bahas majrurat. Kalau majrurat ini gampang ya, dah ya, gampang dulu ya. Ya, nanti kita lihat. Kira-kira akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.